atau yang sering disebut dengan sebutan hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat bagaimana keadaan hati kita sebenarnya, maka kita bisa melihat tindak perilaku kita, perbuatan kita yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, keadaan hati yang baik pasti anggota tubuh yang lainnya akan baik pula perbuatannya. Mulutnya akan dia gunakan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Mulutnya, lisannya akan dia gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Akan dia gunakan untuk bertutur kata yang baik, mengucapkan ucapan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Matanya akan dia gunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik, digunakan untuk melihat sesuatu yang Allah ridhai, digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Demikian pula telinganya akan dia gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diridhai oleh Allah, akan dia gunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik. Tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya akan dia gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kalau demikian keadaan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita bisa berhusnudzon, kita bisa bersyukur, dan kita berharap mudah-mudahan itu tanda baiknya hati yang ada dalam tubuh kita. Namun sebaliknya, kalau hati tersebut telah rusak, sakit, atau bahkan mati, maka amal perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh anggota tubuhnya akan rusak pula. Lisannya akan digunakan untuk mengucapkan ucapan yang tidak baik, digunakan untuk mengucapkan ucapan yang dusta, digunakan untuk mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Matanya akan digunakan untuk melihat sesuatu yang Allah ingkari, sesuatu yang Allah murkai. Telinganya, kakinya, tangannya, dan seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat keadaan tubuh kita, anggota tubuh kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera obati hati kita yang sedang sakit ini. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dari hadis ini pula kita bisa mengetahui batilnya ucapan orang-orang yang ketika dinasehati, mengapa dia melakukan perkara-perkara yang mungkar, mengapa dia tidak mau melakukan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia menjawabnya, amalan yang penting itu adalah keadaan hati, karena ketakwaan itu ada dalam hati. Ketika kita menasihati orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya fulan, kenapa engkau tidak mau melakukan demikian-demikian padahal itu syariat Allah? Dia menjawab, yang penting hati saya sudah meyakini ini ajaran, ini syariat. Yang penting itu apa yang ada dalam hati. Karena ketakwaan itu ada dalam hati. Maka sungguh ini adalah ucapan yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Betul memang ketakwaan itu di dalam hati. Namun hati apabila penuh dengan ketakwaan, apabila hati tersebut baik, maka anggota tubuhnya pun akan baik. Ketakwaan yang ada dalam hati akan bisa diwujudkan oleh anggota tubuh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita termasuk hati orang-orang yang sehat, hati yang sehat, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ibadihi as-salihin al-muttaqin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan keadaan hati kita masing-masing. Jaga kesehatan hati kita. Jaga kesehatan kalbu kita. Jangan sampai hati kita ini, jangan sampai kalbu kita ini sakit atau bahkan mati. Karena sungguh ketika kalbu ini telah sakit atau bahkan mati, maka tidak akan bermanfaat baginya nasihat-nasihat yang tersampaikan kepadanya. Di antara penyakit hati yang berbahaya yang perlu kita waspadai bersama adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qalu ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, seseorang yang terdapat di dalam hatinya, di dalam kalbunya, mithqalu dzarratin min kibr, sebesar biji dzarrah dari al-kibr, kesombongan. Ini ancaman berat bagi mereka-mereka yang memiliki penyakit hati berupa al-kibr, sombong. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak akan dimasukkan ke dalam jannah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang memiliki sekecil biji dzarrah dari sifat al-kibr. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang dia senang memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih? Bagaimana dengan seseorang yang senang memakai pakaian yang bagus, bukan asal pakai sandal, bukan asal pakai pakaian, tapi betul-betul diperhatikan kerapiannya, diperhatikan kebersihannya, dia senang. Dan ada orang-orang seperti ini, supaya nampak kelihatan enak dilihat orang lain. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang memiliki sifat al-kibr? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, kesombongan yang terancam dengan adam dukhulil jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan definisi al-kibr dengan dua perkara. Yang pertama adalah batarul haqq, dan yang kedua adalah ghamtun nas. Batarul haqq yaitu ketika disampaikan kepadanya al-haq, dia tidak mau menerimanya, dia tolak al-haq tersebut padahal dia sadar, dia tahu itu adalah al-haq. Ketika ada seorang yang melakukan kemaksiatan atau melanggar syariat Allah, kemudian diingatkan oleh saudaranya, ya fulan, mengapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang? Dia tidak mau menerima nasihat tersebut. Tidak mau menerima. Dan dia menolak al-haq yang disampaikan oleh saudaranya ini. Padahal dia sadar, tahu itu adalah al-haq. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang kedua adalah ghamtun nas, yaitu meremehkan dan merendahkan orang lain. Dan ini tidak diperbolehkan. Bagian dari al-kibr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila dua sifat ini ada pada diri kita, menolak kebenaran dan meremehkan serta merendahkan orang lain, maka segera obati hati kita. Segera obati hati kita. Ada penyakit kibr dalam kalbu kita. Bersihkan kibr tersebut supaya kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak ancaman bagi mereka-mereka yang memiliki sifat al-kibr. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah, dan akan dimasukkan atau akan diberikan azab kepadanya. Di antara yang disebutkan adalah seorang yang fakir mustakbir. Seorang yang fakir, miskin, tambah sombong. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Maka dari hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil faedah bahwa al-kibr itu bukan dilihat hanya pada pakaian yang dia pakai. Dan bukan berarti seseorang tidak diperbolehkan memakai pakaian yang baik. Itu dianjurkan. Dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus. Dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik. Dan itu bukan termasuk bagian al-kibr. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebelum menjelaskan al-kibr batul haq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah dan mencintai keindahan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diperbolehkan bagi seseorang untuk berhias dengan perhiasan yang diperbolehkan agar terlihat rapih, agar terlihat indah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul jamal. Dan apabila tidak disertai dengan niat untuk meremehkan, merendahkan orang lain, maka itu tidak termasuk bagian dari kesombongan yang terancam dengan adam dukhulil jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.